leha betbala. Wah, si Sadu teh pada maledogan teh. Si Sadu jorang si Sadu. Wah, pada ngudang-ngudang, oi. Oh, bebeja ke Pak RT. Pak RT, si Sadu jorang. Udang ku RT teh ah pada ngepung we nepi ka ayeuna si Sadu teh can beunang. Saha cing si Sadu teh? Editan sieu. Lain bau nyeri HTB nya euy. Sedih sajakna sedih beta. Aduh, lain bisa eta nya. Si Adul bisa jua. Tersangka nya si Sadu. Elah, ampun. Bapana anak rekem. Anak seni si Adul teh beureun. Lain. Manja seni boga anak beulung. Jelema na meureun. Bapana seni maksudna. Heeh, tak kitu. Bapana pemain dangdut. Elah. Ampun bener etanya ari riwayat cara wokah gitu sunah cara wokah urang Sunda mah ulah lawor ciri khas teteh ciri khas urang Sunda mode ieu cenah nya mode aya polisi polisi teh bangor tukang heureuy bagian lalu lintas kumaha teteh kan aya urang Sunda ngedut-dut teh make motor cenah ti bulah wetan sedengkeun hari teteh hari razia. Oh, aya razia kendaraan bermotor. Razia kendaraan dengan anu ngarajiana polisina sia urang. Lain razia mah kudu gabungan. Lain razia sia urang mah tuh. Heuh. Minangka dengan geus kendaraan tuh. Hay terus kan? Heuh. Da dongeng ngaranana tuh. Heeh. Kan bae mising polisi sapotong da dongeng atuh. Iya kumaha terus. Heh. Terus geus. Heuh polisi teh keur masya urang ka tambah-tambah tukang heureuy. Gurut tuh teh cenah teu wetan teh aya urang Sunda tukang ojek ngurunya. Heeh. Tu make helm. Alah nya da ari ngojek. Sirahna teh. Jo durudud marukana dihareup ku polisi job. Cek polisi teh. Walah hebat. Oh iya. Make alat peraga maneh. Alat peraga. Pinggir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenapa kamu tidak pakai helm? Pakainya apa? Goblok lu. Mana pakai? Kan lu kepala lu boleh nang. Ini Pak di bawah helmnya. Di bawah mana? Seletingnya tadi bukakeun. Eta bobogaan teh ditemongkeun. Manyun teh. Panjiga helmnya. Hayu urang Sunda mah ada di sunatan. Benar. Cek polisi teh bagus. Berarti kamu disiplin. Mantep aya nu juga helm pergi aya hiji deui numpak motor eta mah babah sih tapi lain dundungan dewek ya lain babah deui mah hayu kumaha ulah kasinggung kitu ka dundungan dewek lain mah ngaran duit dongeng atuh ngaran aja yeuh mah. Aya babah teh sarua teu make helm cenah jadi sirana teh. Jo cek polisi teh. Bisa dewek nu piriwit nya. Bisa kan. Ada budak leutik nu piriwit bisa. Aduh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waduh. Oh, da babah mun nya ngomongna teh di bentes. Hayang. Hayang, hade apa? Bukan ada apa. Kenapa kamu tidak pakai helm? Ya, pakai saya itu. Helm saya di bawah, Pak. Apa naik bawah pantai sunatan? Tuh, benar. Buka, cina. Buka ke, seleting, nanti. Pantai sunatan? Tuh. Acik polisi, teh. Goblok kamu. Itu bukan helm, goblok. Apa, Pak? Itu kupluk. Pedang mencos. Lagi pedang ngamai, belakangnya. Mencos ongkoh, ngamai ongkoh. Berem ongkoh, deh. Lecet, benernya. Lain keur beureum teh borok deui kan. Bule deui ka Sikinoy. Belut. Lain rupa-rupa eta dongengnya Kang. Tapi Kang sanajan cawok lagi resep eta nya. Heh, rasa. Lucu jeung resep da. Yes ya. Tong borok make jeung dewek lalaki. Ibu-ibu PKK. Kumaha cing? Ibu-ibu PKK dulu. Aih di desa, kengarariung teh. Nyeh, aih kengarariung teh ari awewe wungku gering mah sok geus intip ku silaing. Kumaha teh ngarobrol teh? Aih mangih bonteng. Aih teteh saleuri. Naha naon? Bari nyonyo obonteng. Pajarkeun teh. Aduh, mun sarua jeung nu si bapa cenah ieu. Sarua jeung naon? Naon? Sarua jeung naon? Teuing kana bonteng da. Nya. Ieu muni, aluh cenah ieu bonteng muni. Lain cenah mun salaki euceuh sareng deuk ieu. Sugema. Euceuh mah sugema. Kai teteh awewe nu sia urang teh da aya awewe tukang banyol. Ah sarua we, Kang. Murukana teh. Tukang eureuy mah teh di awewe teh dilalaki. Dulu ieu ibu-ibu ninya pan Indonesia mah sok aya biasa ninya pangirim tinu hajat, aya peuyeum, peuyeum dibungkusan ku daun eta teh ning, daun salam. Ya, salam daun jamu air. Daun jamu air make seumat. Dulu dibuka. Eta peuyeum teh. Terus di asaan, terus di dahar, lepi ka beak da cuy. Ari sina dongeng mana? Naon? Lain teh ngadongeng ka naon? Ngadongengkeun peuyeum dihakan. Ari pika serieuna mana? Lain katipu abdi wakan. Ari teh peuyeum da kumaha kumaha nya diomongkeun. Peuyeum rek jorang. Ari pika beak di dahar. Ari kan ai nyaritakeun peuyeum mah tuh budak teh bisa. Tada anu kitu mah teu jua aja. Tapi kan baik Kang ari alus mah. Lah. Ampun. Aya deui euy. Naon Kang? Cing. Eh naon aya deui? Heh eta. Yo. Si bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Jajan kadu. Kadu. Jajan kaduna teh panari kaduna teh beakeun dengan hiji deui. Dibeuli ku si bapak teh. Oh, datang ka imah teurap. Kamu ke pemajikan teh? Kitu we, cina barang hakana teh sorangan sudah sugan daek buka beke, cina pemajikan sik-sik melik. Ka imah cina teh eling ka pemajikan teh cara baheula memeh panggih cina mun sia geura dikirimkeun. Memeh kawin. Heeh, ka siki-siki korek api dikirimkeun. Memeh kawin. Memeh kawin nu baheula. Heeh. Ari ayeuna mah cina barang hakan sorangan teh. Naon cina atuh? Jeung salakina teh. Eta cina bieu teurap meuni ka ame. Ngakan kadu cina nya. Heuh cenah hiji. Heuh atuh naha cenah dimake? Wah eta mah cenah bau na manehna mah. Kitu ka pamajikanna teh. Bari diteurapkeun deui. Hah cenah top hakan teh bauna wae maneh mah kitu. Kadu mah sok ka ame teurap. Heuh. Bakecut teh pamajikanna teh. Belik beureunna teh. Ai teu peutingna cenah HS-na teh pan ngareneng. Salaki pamajikan teh. Meureun salaki heubeuh teu panggih salakina teh cenah hayang kitu. Heuh sono hayang. Heh. Ka hayang naon da meureun silengke ngarti. Hayang sapa temone meureun. Hayang nyi. Nyao. Aduh. Aba keneh meureun nya. Aba keneh ti beurang bari nyiku nyao. Ye, cenah doraka teh teh cenah diajak ku salaki teh daek. Kewajiban teh. Kewajiban ceuk kiai oge cenah. Tong boro mah kejembleun ieu bulan puasa ti beurang diajak ku salaki mah kudu daek. Nu teu iman mah kararitu da. Ai kitu Kang. Pugu pamajikanna teh ambek tina soal kadu teh. Wawalkeun aja na curugna teh, curug pamajikanna. Ting diwawalkeun kana naon? Ah, pikirna ku sia teh mah. Diwawalkeun. Curugna teh. Terus dikumahakeun. Tuluy diambekeun kana irung salakina teh. Heu males kadu teh meureun teu beurang. Tah cenah bau na we manehna mah. Gentian cenah manehna mah bau we cenah. Diwawalkeun kana naon? Bau na cenah maneh mata diwawalkeun bebas-bebas kana irung teh. Amak meureun nya.